tentang diriku, menghirup debu kejamnya kota sambil menoleh pejamkan mata. Kerasnya hidup kini memaksaku, tajamnya pisau menusuk jiwaku. Singkat terasa waktu pun berlalu, sambil menanti apa yang terjadi. Sambil